Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa duduk bersama di majelis untuk kita bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami syariat yang kian hari kian ditinggalkan oleh manusia. Semoga kehadiran kita untuk belajar dan mengajar di sini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah taala saya akan menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan kewajiban seorang mukmin terhadap para sahabat dan hukum mencela sahabat serta motif atau sebab yang mendorong sebagian manusia mencela para sahabat. Tadi sebelum duhur, dua pembicara kita yang mulia telah menyampaikan kepada kita tentang definisi sahabat, keutamaan mereka dan keharusan mengikuti jalan para sahabat. Agar di sini saya sifatnya hanya menambahi kenapa yang mereka berdua telah sampaikan telah jelas dan gamblang bagi kita. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah seorang mukmin cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib atas seorang mukmin untuk mencintai kaum mukminin. Setelah mereka mencintai Allah dan Rasulnya, maka mereka wajib untuk mencintai kaum mukminin. Terlebih mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang telah dipilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang telah dipilih untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan di antara prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah hati mereka dan lisan-lisan mereka selamat, bersih terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana Allah telah sifatkan mereka dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah para muhajirin dan ansar, mereka berdoa. Mereka mengatakan, Rabbana fir lana. Wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Dan janganlah engkau ya Allah jadikan pada hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Wa ta'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah kalian mencela sahabat-sahabat saya. Demi zat yang jiwa saya ada di tangannya, yakni demi Allah. Seandainya salah seorang kalian berinfak seberat gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mud infak mereka, setengahnya pun tidak. Satu mud itu dua telapak tangan yang digabungkan seperti ini dengan dirapatkan jari jemarinya. Artinya, seperti apapun besarnya amalan kita, seperti apapun besarnya infak kita, tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat. Seperti apapun amal dan iman kita, tidak akan bisa menandingi iman dan amalnya para sahabat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kewajiban umat terhadap para sahabat di antaranya adalah mahabbatuhum bil qalbi wassana alaihim bil lisan. Mencintai para sahabat, menjadikan mereka orang yang kita letakkan dalam hati ini, serta memuji mereka dengan lisan-lisan kita. Hati kita mencintai dan lisan kita memuji. Yang kedua adalah atarahum alaihim wal istighfar lahum. Mendoakan rahmat dan ampunan untuk para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah kita menahan diri untuk tidak menjelaskan atau tidak menceritakan kejelekan mereka seandainya ada dari mereka yang berbuat kejelekan. Nanti akan kita jelaskan kejelekan yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Seperti apa kita dalam menjawab syubhat bahwa kejelekan tadi apakah sudah cukup untuk meruntuhkan kewibawaan sahabat, nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Kalau seperti itu kedudukan para sahabat, seperti tadi yang sudah disebutkan, para sahabat orang-orang yang mulia, para sahabat orang yang jalan kehidupannya harus kita ikuti. Lalu ada pertanyaan, apakah para sahabat itu maksum, terjaga dari dosa? Mereka tidak melakukan kesalahan? Jawabannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat, mereka adalah manusia yang tidak maksum, yang bisa terjatuh ke dalam kesalahan, bisa terjatuh ke dalam dosa, bahkan dosa besar. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh manusia, semua Bani Adam, itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau seandainya sahabat itu tidak masum dan terjatuh ke dalam dosa, bukankah dosa yang mereka lakukan atau sebagian mereka lakukan telah cukup untuk menjatuhkan kewibawaan mereka? Jawabannya, para sahabat atau riwayat yang menjelaskan sebagian sahabat melakukan kesalahan, ini ada perincian. Ada riwayat yang memang dibuat-buat oleh orang yang benci dengan para sahabat, sehingga mereka menempelkan tuduhan-tuduhan yang dusta terhadap para sahabat. Untuk riwayat yang seperti ini tidak perlu kita tengok. Cukup kedustaan dari riwayat tersebut, ya, bagi kita menunjukkan bahwa itu tidak ada nilainya, sehingga tidak perlu kita membantahnya. Riwayat yang dusta, yang tidak benar, yang ditempelkan kepada para sahabat atau yang menyebutkan tentang kejelekan sahabat. Jadi riwayat yang menyebutkan tentang kejelekan sahabat itu bermacam-macam. Yang pertama, ada riwayat yang memang itu dusta, dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kewibawaan para sahabat. Nanti akan kita jelaskan apa motif mereka mencela sahabat. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang itu sahihah, sahih, benar dan kuat, tetapi mereka memberikan tambahan-tambahan, dikasih bumbu. Kemudian yang ketiga, ada riwayat yang sahihah dan tidak diberi bumbu, murni. Lalu bagaimana kita menjawab terhadap riwayat yang sahihah yang menjelaskan kejelekan sebagian sahabat? Jawabannya, para sahabat, mereka adalah orang yang paling bersegera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang paling cepat mengakui kesalahan dan paling cepat kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Ma'iz. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk menegakkan kepada dia hukuman rajam karena dia telah melakukan perzinahan. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan kepada saya hukuman perzinahan, saya telah melakukan zina. Maka Nabi berpaling. Dikejar lagi, ya Rasulullah, tegakkan pada saya hukuman perzinahan. Sampai beberapa kali, kemudian Nabi bertanya, tahu enggak kamu zina itu apa? Khawatir Ma'is akan memahami hanya mencium seorang wanita yang bukan mahramnya sudah dirajam. Khawatir memahami seperti itu semisalnya. Kemudian Ma'is menyebutkan perzinahan itu seperti ini. Berarti benar. Cerita Ma'is benar. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, seperti apa menurut kalian Ma'is ini? Orangnya waras atau bagaimana? Kata mereka, ya Rasulullah, kami tidak kenal kecuali dia orangnya waras, orangnya ya baik. Maka Nabi alaihi wasallam baru menegakkan hukuman rajam kepada Ma'is radhiyallahu anhu. Dari kisah ini kita lihat seorang rela datang kepada hakim untuk ditegakkan hukuman rajam atasnya. Padahal tidak ada dalam sejarah hukum rajam itu kecuali pengakuan dari si pelaku. Adapun saksi sampai 4 disebutkan oleh ulama belum ada dalam sejarah seorang dirajam karena 4 saksi. Nah, bagaimana seorang menyaksikan perzinahan? Yang ada adalah si pelaku datang ya kepada hakim kemudian meminta untuk ditegakkan hukuman rajam. Ini lihat. Ini satu contoh dan sekian banyak contoh yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak maksum. Tidak terjaga dari dosa. Tapi kalau mereka terjatuh ke dalam dosa, mereka segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah seorang Ansor yang dia penjual kurma. Waktu itu ada seorang wanita datang ingin membeli kurma. Maka kata orang Ansor itu, silahkan kamu masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah, kemudian dikunci, kemudian diciumi dan dipeluklah wanita ini. Kemudian orang ini, lelaki ini langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan meminta untuk ditegakkan hukuman. Kemudian karena memang bukan perzinahan yang padanya ada hukuman rajam atau cambukan, maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan dia untuk mendirikan sholat, mengerjakan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Kemudian, masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebaikan para sahabat dibanding dengan kesalahan yang mereka lakukan, ini telah mampu untuk melebur kejelekan yang sebagian mereka lakukan. Terutama veteran perang Badar yang telah mendapatkan cek pengampunan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sakmau kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah cek pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk veteran perang Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Namun bukan berarti kemudian mereka melakukan sakmau mereka. Mereka hati-hati, mereka waspada, namun seandainya ada dari mereka yang tergelincir, itu diampuni oleh Allah SWT. Kebaikan para sahabat begitu banyak. Perjuangan mereka untuk membela Islam tidak bisa diragukan. Mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili, meninggalkan harta. Rela berjuang dengan harta, bahkan dengan nyawa. Tidak ada generasi seindah mereka. Tidak ada manusia semenjak Adam sampai hari kiamat yang lebih mulia setelah para nabi dan rasul dari mereka. Mereka, andai kata ada dari mereka yang melakukan kejelekan, ini akan dilebur dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Air kalau telah mencapai 2 qullah itu tidak akan membawa najis. Artinya, air kalau banyak, kemudian tertetes padanya najis yang sedikit, tidak akan berubah air tersebut. Tetap jernih, baunya bau air, warnanya warna air, rasanya rasa air. Demikian pula para sahabat, orang yang kebaikannya tidak diragukan lagi. Andai kata ada dari mereka yang melakukan kejelekan, telah terlebur dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa hukum mencela para sahabat? Ketahuilah bahwa mencela para sahabat ada 3 macam. Macam yang pertama, mencela para sahabat dengan celaan yang menunjukkan bahwa para sahabat telah kafir atau mayoritasnya telah fasik. Kalau mencela sahabat dengan celaan seperti ini, orang yang mencelanya telah kafir. kalau ada orang mencela sahabat bahwa mereka kafir, atau mayoritas sahabat telah fasik, maka orang yang seperti ini kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang padanya ada pujian kepada para sahabat. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang kafir? Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka mati di atas kafiran? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho. Dan Allah tidak akan mungkin meridhoi, tidak akan mungkin merestui kekafiran. Sehingga ketika ada orang atau kelompok manusia mengkafirkan sahabat, berarti ini telah menentang ya firman Allah SWT yang menyatakan mereka orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketahuilah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang baik. Dan semua kita sepakat bahwa beliau adalah orang yang baik. Dan tidak mungkin Allah SWT akan memilihkan untuk nabinya orang-orang yang jelek. Tidak akan mungkin Allah memilihkan untuk nabinya teman-teman yang jelek. Ketika nabi kita adalah orang yang baik, maka Allah pilihkan untuk teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Jadi orang yang mencela sahabat dengan celaan yang itu mengarah kepada pengkafiran terhadap para sahabat, atau menyatakan mayoritas sahabat telah fasik, orang seperti ini telah kafir karena telah mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan berita yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, mencela sahabat dengan melaknat, mengutuk mereka. Tidak mengkafirkan, tapi mengutuk sahabat. Apakah sahabat Abu Hurairah dikutuknya, ataukah sahabat Muawiyah ya dijelek-jelekannya? Untuk macam yang seperti ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Namun ulama yang mengatakan tidak kafir, mereka tetap mendapat hukuman dari penguasa, dipenjara sampai mati. Kecuali kalau mereka bertobat, baru dilepas. Dua-duanya pahit. Ya, andai kata kita mengambil pendapat yang mengatakan kafir, berarti sudah keluar dari Islam. Atau mengambil pendapat yang tidak kafir, tetap orang seperti ini dihukum. Ya, dihukum. Dan dicambuk, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, macam celaan kepada sahabat yang ketiga, mencela sahabat dengan celaan yang tidak mencacati agama sahabat. Seperti misalnya mensifati sahabat fulan ini penakut, sahabat fulan ini kikir. Ya. Sahabat fulan ini haus kekuasaan dan semisalnya, ini tidak dikafirkan. Tapi bukan berarti dibiarkan dia mendapat hukuman dari penguasa dengan hukuman yang menjadikan dia jerah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "La yajuzu li ahadin ayyadkura syai'an min masawi'ihim wa la yat'anu ala ahadin minhum bi'aibin aw naqsin. Faman fa'ala dhalika uddib fa in taba wa illa julid fil habsi hatta yamut aw yarji." Tidak boleh seorang menyebut kejelekan sahabat, dan tidak boleh pula seorang mencela seorang dari sahabat dengan menyebutkan kekurangan atau aib mereka. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia dihukum. Dan jika dia bertobat, maka selesai urusan. Namun jika dia tetap di atas keyakinannya, dia dicambuk di penjara sampai dia mati atau dia rujuk bertobat dari ucapannya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, di sini kami akan meringkas ya beberapa faktor yang mendorong sebagian orang mencela sahabat, kemudian juga beberapa contoh ya dari celaan orang-orang sesat terhadap para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara sebab yang mendorong sebagian orang mencela sahabat Rasul alaihi salatu wassalam adalah ingin meruntuhkan pilar-pilar Islam, ingin meruntuhkan Alkitab dan As-Sunnah, ingin meruntuhkan pusaka dan pegangan kaum muslimin, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Yaitu apa? Al-Quran sampai kepada kita, dan Sunnah sampai kepada kita melalui jalannya para sahabat. Sehingga kalau kita sudah mencela mereka dan kita tidak percaya dengan mereka, kita meragukan kejujuran mereka, maka kita akan meragukan kejujuran Al-Quran dan akan meragukan keabsahan Sunnah. Inilah tujuan dari Ahlul Batil ketika mereka mencela para sahabat. Mereka tidak bisa secara langsung mencela Islam, mencela agama Allah SWT. Karena kalau mereka mencela Islam akan digepuk oleh kaum muslimin, akan dikeroyok oleh kaum muslimin. Maka mereka beralih dengan cara yang licik, yaitu mencari-cari kesalahan ya sebagian sahabat untuk menjatuhkan seluruh sahabat. Tujuannya untuk meruntuhkan riwayat-riwayat yang mereka bawa. Kalau sudah tertanam dalam hati umat ketidakpercayaan terhadap para sahabat, mereka akan masuk kepada yang meragukan keabsahan Al-Quran, meragukan keabsahan As-Sunnah. Ini tujuan utama. Namun kalau Anda ingin tahu, kenapa sampai mereka enggak senang dengan Islam, sampai enggak senang dengan Alkitab As-Sunnah, sahabat sebagai kambing hitam saja? Jawabannya, karena negeri-negeri kafir di zaman Nabi dan di zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin itu telah dibuka dengan Islam. Terutama di zaman Umar, Persia dan Romawi, dua negara adik kuasa di dunia barat dan timur, takluk di tangan kaum muslimin karena keimanan yang mereka miliki dan keteguhan yang mereka punyai. Maka mereka pun memendam dendam kesumat terhadap kaum muslimin, merasa negerinya dicabik-cabik oleh kaum muslimin, di mana waktu itu adalah para sahabat yang membuka negeri-negeri tersebut dengan Islam. Sehingga orang-orang kafir dari beragam sekte, apakah Yahudi ataukah Nasrani, apakah Majusi dan yang lainnya, mereka memikirkan hal apa yang bisa meruntuhkan ya sendi-sendi kaum muslimin. Hal apakah yang mereka bisa menjatuhkan Islam? Kalau mereka melawan Islam di medan laga enggak akan menang. Sekian kali mereka mencoba selalu gagal. Bahkan kerugian mereka alami dengan nyata. Sehingga mereka beralih dengan cara-cara yang keji. Dengan memunculkan tokoh misalnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini aslinya orang Yaman, Yahudi Yaman. Dia pura-pura masuk Islam supaya bisa menyelinap di tengah-tengah barisan muslimin. dan mencari kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Dia adalah aktor lapangan, dan di balik dia ada lagi orang-orang yang memang memberikan support ya agar dia menjadi eksekutor di lapangan. Seperti itu. Di belakang dia ada Yahudi, di belakang dia ada Nasrani, di belakang dia ada Majusi, ada musyrikin. Memang mereka siap mengorbankan dana. Siap mengorbankan apa yang mereka miliki untuk memunculkan tokoh yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan muslimin, dan ternyata berhasil. Jadi jangan kalian anggap bahwa Abdullah bin Sabah al-Yahudi dia keluar sendiri atas keinginan sendiri dengan biasa sendiri, tidak. Di samping dia telah memendam kebencian yang mendalam terhadap Islam dan muslimin, ya dia didukung oleh faktor yang lainnya. Faktor pendanaan, dukungan dari sekte-sekte yang sesat, ya agama-agama yang menyimpang, sehingga dia berani melakukan apa namanya upaya penghancuran terhadap persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kisahnya panjang, yang intinya bahwa mereka menjatuhkan kewibawaan para sahabat, tujuannya adalah ingin meruntuhkan Alkitab as-Sunnah. Itu tujuannya. Jadi sahabat itu hanya kambing hitam saja. Kalaupun mereka cari kesalahannya, enggak akan dapat. Kalaupun mereka dapat, ya itu hanya sedikit. Dan enggak mungkin yang sedikit itu dianggap ya dengan dibanding kebaikan yang sangat banyak. Tetapi yang mereka inginkan adalah ingin meruntuhkan Islam. Ingin supaya Islam runtuh hingga akar-akarnya. Seperti inilah kita harus jeli terhadap makar-makar musuh-musuh Islam. Sehingga ketika mereka mencela sahabat, sebenarnya yang mereka ingin arah adalah Islam itu sendiri. Kemudian di antara sebab atau faktor yang mendorong mereka mencela sahabat adalah kedengkian dan irinya mereka terhadap kaum muslimin. Bagaimana tidak iri orang-orang kafir yang dahulu hidup di Romawi dan Persia melihat bangsa Arab dahulu, orang-orang yang sangat-sangat sederhana hidup di padang pasir. Mereka saling berebut lahan untuk mengembala kambing dan sapi dan unta. Kemudian kini menjadi umat yang disegani, umat yang makmur. Di zaman Umar, perbendaharaan Kisra dan Kaisar itu diangkut ke Madinah. Kemakmuran merata di mana-mana. Kemudian disempurnakan di zaman Utsman radhiyallahu anhu anis sahabat ajmain, kemakmuran di mana-mana. Baitul Mal penuh dengan harta. Kaum muslimin silahkan kapan saja mengambil dari Baitul Mal. Silahkan mengambil minyak samin. Silahkan mengambil gandum. Silahkan mengambil kurma dan yang lainnya. Kemakmuran yang dialami oleh kaum muslimin membuat sempit hati-hati kaum musyrikin. Membuat sempit ya hati-hati orang yang tidak senang dengan Islam. Ketahuilah bahwa yang menjadikan mereka makmur adalah Islam. Coba andai kata orang-orang Arab dahulu tetap di atas jahiliyahnya, mereka akan selalu menjadi umat yang tertinggal, umat yang akan, tidak akan dipandang oleh umat yang lainnya. Namun dengan Islam mereka wibawa. Dengan Islam kemudian mereka menjadi umat yang disegani. Dengan Islam mereka terangkat harkat dan martabat mereka, terangkat perekonomian mereka. Tidak lama dari mereka beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam hingga mereka mendapatkan janji berupa makmurnya kehidupan, sentosanya kehidupan di zaman Umar, di zaman Utsman, sehingga mereka pun hasad dan mereka membuat cerita-cerita yang dusta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa sahabat Abu Dzar diusir oleh sahabat Utsman ke Robadah. Diusir oleh sahabat Utsman ke Robadah. Karena apa? Abu Dzar itu orangnya lantang, bicaranya orang pada makmur, malah dia minta supaya orang itu zuhud yang berlebihan. Kemudian harta yang disimpan walaupun sudah dikeluarkan zakatnya itu tidak boleh. Ini tuduhan dari mereka. Yang benar bahwa sahabat Abu Dzar memandang bahwa kemewahan waktu itu di zaman Utsman itu sudah berlebih. Sehingga beliau mengingatkan agar kembali kepada kehidupan Nabi dan para sahabat yang dahulu, jangan berlebihan. Kemudian sahabat Abu Dzar meminta izin kepada sahabat Utsman untuk mengasingkan diri di Robadah. Utsman pun mengizinkan. Bukan diusir, kan beda sekali. Kalau diusir, tidak ada keinginan dari Abu Dzar untuk meninggalkan Madinah, tinggal di Robadah. Ya, yang ada adalah Abu Dzar meminta izin. Meminta izin kepada Utsman dan diizini. Jadi tidak diusir. Kemudian juga mereka merangkai cerita yang dusta bahwa sahabat Ibnu Mas'ud dipukul oleh Utsman bin Affan sampai retak punggungnya, retak tulang ekornya. Bisa dibayangkan orang yang retak tulang ekornya, retak punggungnya, kayaknya enggak bisa berdiri dengan apa? Tegak. Kenyataannya sahabat Ibnu Mas'ud bisa berdiri dengan tegak dan tidak ada apa-apa. Ini hanya kedustaan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan sahabat Utsman. Kalau ada yang bertanya, di sini kok yang diarah sahabat Utsman itu kenapa? Jawabannya, sahabatnya juga ada nanti akan kita sebutkan. Tapi Utsman secara khusus, karena memang di zamannya, di zaman Utsman ini kemakmuran yang luar biasa. Belum pernah mungkin ya disebutkan dalam sejarah semakmur itu. Sehingga membuat ya sempit hati orang-orang yang kafir yang tidak senang dengan apa? Kemakmuran kaum muslimin. Ya, tidak senang dengan kemakmuran kaum muslimin. Seperti itulah, setiap nikmat ada saja orang yang tidak menyukainya. Ya, setiap nikmat ada orang yang tidak menyukainya. Jadi tujuan yang kedua dari tujuan mereka mencela sahabat atau motif yang mendorong mereka membenci sahabat adalah kedengkian dan rasa iri yang tertanam dalam hati mereka melihat kemakmuran di zaman ya para sahabat. Di zaman Utsman ini pasukan maritim pertama yang diterjunkan di laut dan menggapai kemenangan yang gemilang. Sementara di zaman Umar tidak ada pasukan maritim. Pernah ketika seorang komandan, dari komandan-komandan Umar meminta izin untuk membawa pasukannya menyeberangi laut. Umar bertanya, laut itu seperti apa? Umar belum pernah lihat laut. Kalau kita sering, ya. Umar yang menaklukkan Persia dan Romawi belum pernah lihat laut. Tapi kita yang sudah sering lihat laut gak pernah menaklukkan negeri kafir. Jangankan negeri kafir, diri kita saja belum bisa kita apa? Taklukkan. Mana mungkin kita bisa menaklukkan yang di luar, yang di dalam saja belum bisa ditaklukkan. Kata komandan Umar bahwa laut seperti ini, dalam ombaknya seperti ini, kalau orang tenggelam ya kemungkinan mati. Kata Umar, jangan sampai ada seorang pasukan dari saya menyeberang laut. Bahaya. Bayangkan, tidak pernah melihat laut, tetapi mampu meruntuhkan Persia dan Romawi, ini sahabat Umar. Kemudian di antara sebab kenapa mereka atau sebagian orang mencela sahabat, terbongkarnya borok-borok ahli bid'ah dan orang-orang sesat dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ketika mereka meyakini satu keyakinan, melakukan satu perbuatan, ternyata datang hadis dari riwayat sahabat yang menyatakan itu keyakinan batil, itu amalan yang batil, maka mereka tidak berani untuk menolak hadis secara langsung, maka mereka mencari-cari jalan mencela sahabat yang meriwayatkannya. Ini di antara faktor kenapa ya mereka atau sebagian orang mencela sahabat, karena terbongkar borok mereka, terbongkar kesesatan mereka. Sehingga kita ambil contoh saja. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan hadis tentang al-musarrat. Musarrat ini apa? Yaitu kambing perahan atau sapi perahan atau unta perahan yang dijual oleh orang yang punya. Namun beberapa hari sebelum dijual dibiarkan tidak diperah. Sehingga kelihatan kantong susunya besar. Sehingga ketika dibeli oleh pembeli kemudian dia perah, dia akan senang. Ah ini, berarti saban hari ini sekian ember, saban hari sekian ember. Setelah sekian hari ternyata kempes, ya susunya cuma sedikit. Komplain. Ya, ini bagaimana? Ah, yang seperti ini boleh bagi pembeli untuk mengembalikan ya sapi perahan atau kambing perahan atau unta perahan tersebut dengan memberi satu sok dari kurma. Satu sok itu kurang lebih 28 ons atau sekitar 3 kilo. Itu satu sok. Ya, kurang lebih seperti itu. Kata sebagian orang yang fanatik terhadap madhab, wah ini gak benar. Abu Hurairah itu bukan orang yang faqih. Masa orang sudah beli, ya kemudian dikembalikan. Sudah diperah lagi. Kan dia sudah apa? Mengambil manfaat. Andai kata boleh dikembalikan, tidak harus mengembalikan, memberi satu sok kurma. Kan kesalahan-kesalahan yang apa? Jual. Ketahuilah bahwa yang namanya ijtihad itu akan berlaku kalau tidak ada nas. Orang itu kan pakai obor, pakai oncor kalau gelap. Kalau sudah siang hari, matahari terbit dengan jelas, nah pakai obor, orang akan acungkan seperti ini. Di atas dahinya ini orang gak waras atau apa. Siang hari, matahari ya bersinar dengan terangnya, kemudian pakai obor. Ibarat kias, ijtihad itu digunakan kalau tidak ada nas. Kalau ada nas, ada dalil, ya sudah. Tinggalkan kias, ambil itu nas. Mereka mengatakan Abu Hurairah bukan seorang yang faqih, bukan seorang yang ahli fikih. Bayangkan. Ya, tahu dari mana kalau Abu Hurairah bukan seorang yang faqih. Bukan mereka menuduh pendapat mereka yang keliru, tapi mereka beralih sahabat Abu Hurairah yang dihujat. Sahabat Abu Hurairah yang di, ya, jelek-jelekan. Padahal yang meriwayatkan hadis tentang musarat ini bukan hanya Abu Hurairah, tetapi Ibn Mas'ud yang disepakati kefaqihannya oleh umat. Ibn Mas'ud, ya, disepakati dia ahli fikihnya sahabah. Ada seorang ketika berada di Masjid Jami, ada diskusi hadis, diskusi fikih. Ketika waktu itu diskusi sampai kepada masalah tadi, ya menjual kambing perahan atau semisalnya, tapi sebelum dijual sengaja nggak diperah supaya kelihatan besar kantong susunya. Ketika diskusi itu berjalan sampai kepada menyebutkan hadis Abu Hurairah, ada seorang pemuda yang mengatakan, ah Abu Hurairah bukan orang yang faqih, bukan orang yang mendalam ilmu fikihnya. Dengan seketika turun ular yang besar dari atap Masjid Jami itu. Sehingga orang pun lari. Dan yang aneh, ular ini hanya ngejar orang itu. Ya, hanya ngejar pemuda itu. Kejar. Orang pun berteriak, tup-tup. Ya, bertobatlah kamu. Akhirnya dia bertobat. Ya. Kemudian setelah itu ular itu ya berbelok dan menghilang. Jangan sampai kita ya mencela kehormatan para sahabat. Pembelaan dari Allah akan datang. Jangan sampai kita mencela kehormatan para sahabat, kutukan akan kita dapatkan. Ketika ada seorang mencela sahabat Az-Zubair bin Awam dan sahabat Ali bin Abi Thalib, dicegah oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, berhenti kamu, mereka adalah sahabat Nabi, mereka adalah orang yang baik. Tapi orang tadi tetap mencela sahabat Ali dan Zubair. Ini sebagai pelajaran. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas mengambil air wudhu. Kemudian dia sholat, setelah itu dia berdoa. Tidak berapa lama, datang unta jantan yang besar, membelah barisan manusia seolah-olah ingin mencari sesuatu. Sampai kepada orang tadi yang mencela sahabat Ali dan Zubair, diinjaknya orang itu sampai remuk tulangnya dan gak bisa dioperasi, mati. Ya, mati. Kata ulama, ini adalah karomah untuk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Namun kata Zahabi, ini adalah karomah untuk Sa'ad dan untuk Ali dan untuk Zubair juga. Ya, hati-hati mencela para sahabat, akan ada hukumannya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Kemudian di antara sebab yang mendorong sebagian orang atau kelompok mencela sahabat, mereka tertipu dengan apa yang tersebar di lapangan, ya, dari kisah-kisah yang dusta seputar ya sebagian sahabat. Mereka dapatkan di buku-buku pelajaran, mereka dapatkan ya di majelis-majelis taklim. Contohnya, barakallahu fikum, yang ini sering disebutkan terutama kalau Ramadan. Cerita Sa'labah, seorang miskin ya di zaman Nabi, sampai pun pakaiannya dikatakan gantian dengan istrinya, saking gak punyanya. Ini saya sebutkan ceritanya dulu secara global, kemudian kita akan komentari kedustaan riwayat ini. Sa'labah datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang punya. Maka Nabi mengatakan, ya Sa'labah, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin takfuruh. Sedikit kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu ingkari. Datang lagi, ya Rasulullah, ya, doakan. Sampai Nabi memberikan seekor kambing betina yang hamil. Kemudian kambing itu pun terus berkembang menjadi kambing yang banyak. Yang tadinya Sa'labah seorang yang rajin duduk di majelis, kini sudah tidak rajin lagi. Semakin banyak hartanya, semakin lupa yang tadinya setiap hari jamaah, sekarang bolong-bolong jamaahnya. Sampai banyak lagi menjauh, sehingga Jumatan pun ditinggalkan. Sehingga dicaplah dia sebagai orang yang munafik. Bahkan ketika datang amil zakat, ingin mengambil zakat, dia menolaknya. Enggak, ini upeti, saya enggak akan ngasih upeti. Kemudian Nabi pun meninggal dalam keadaan Sa'labah seperti itu. Di zaman Abu Bakar pun seperti itu. Di zaman Umar seperti itu. Di zaman Utsman. Sa'labah ingin bertobat. Datang pada Utsman ingin bertobat. Kemudian ingin memberikan zakatnya, namun ditolak oleh Utsman. Tidak. Ketahuilah bahwa kisah ini kelihatannya menarik. Kisah ini sepertinya yang diinginkan agar orang itu apa? Ya, jangan terlena dengan harta yang dimiliki sehingga lupa dari taat pada Allah SWT. Padahal kalau kita mencari riwayat yang sahih sudah cukup. Kenapa kita harus mencari riwayat yang lemah, yang tidak ada landasannya? Ketahuilah bahwa Sa'labah itu salah satu veteran perang Badar. Itu yang pertama. Kemudian kisah ini disebutkan oleh ulama, dari sisi sanadnya ada rawi yang dhaif, ada rawi yang lemah. Ada rawi yang lemah sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Kemudian kejanggalan yang berikutnya, ya, orang mau tobat kok ditolak. Ya, orang mau tobat kok ditolak. Selama nyawa belum ditenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat, apa yang menghalangi seorang untuk bertobat? Bahkan yang lebih besar dari bakhil itu syirik, andai kata seorang bertobat sebelum matinya diterima oleh Allah SWT. Ini kan salah satu apa namanya kejanggalan terhadap kisah tadi yang membuktikan kisah Sa'labah itu tidak sahih, kisah Tsa'labah itu tidak benar. Kemudian di antaranya adalah cinta popularitas dan demam kepemimpinan. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang demam kepemimpinan dan cinta popularitas. Sebenarnya mereka adalah gerombolan orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang mereka itu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi karena kebodohan mereka. Mereka seolah-olah ingin memperjuangkan nasib Ahlul Bait, keluarga Nabi yang dimaksud di sini Fatimah dan siapa? Dan anak keturunannya. Ali, Fatimah dan anak keturunannya. Maka mereka pun mendapatkan sambutan dari sebagian orang yang lemah akalnya. Memang, orang kalau enggak punya modal itu nebeng kepada orang yang punya modal itu akan diterima. Ahlul Bait, keluarga Nabi, itu kan orang yang mulia. Keluarga Nabi yang beriman, itu kan orang-orang yang mulia. Kita tidak ragu mereka orang yang mulia dan kita cinta pada mereka. Tapi yang jadi masalah orang-orang Syiah, ya, mereka orang yang enggak punya modal kemudian nebeng, ya, seolah-olah mereka memperjuangkan nasib Ahlul Bait. Tujuan mereka itu hanya semata-mata politis. Jadi kalau ada ahli bid'ah yang tujuannya kekuasaan, ya Syiah itu. Yang memang tujuan mereka adalah politis, tujuannya adalah apa, duduk untuk meraih apa, kursi kepemimpinan, itu Syiah. Aslinya seperti itu. Sehingga mereka pun katanya untuk membela Ali sampai kepada mencela Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah. Bahkan naudzubillah, saya sulit untuk mengatakan bagaimana lagi mereka mengatakan maaf, kemaluan Ar-Rasulullah SAW harus dicuci dengan api neraka karena menghubungi Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Apa ada dalam benak ya seperti itu? Ar-Rasulullah dicuci kemaluannya karena menghubungi siapa? Dicuci dengan api neraka karena menghubungi Aisyah dan apa? Hafsah. Aisyah dan Hafsah istri Nabi alaihi wasallam. Karena menurut mereka ini kafir. Bayangkan. Nabi kan orang yang baik. Enggak akan mungkin Allah pilihkan bagi Nabi itu istri yang kafir, itu enggak mungkin. Kamu saja kalau kamu insya Allah baik, apa kamu mau dapat istri yang jelek? Sejelek-jeleknya orang juga ingin dapat istri yang baik. Nah seperti itu. At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Orang yang baik itu dapat jodoh orang yang baik. Orang yang jelek dapat jodoh yang jelek. Seperti itu. Allah SWT takdirkan ya beliau memiliki istri-istri yang baik. Dan yang aneh bin ajaib, mereka menafsirkan firman Allah SWT, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ini kisah tentang peristiwa pembunuhan di zaman Nabi Musa. Terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi yang dengan wasilah itu nantinya akan terbongkar, terkuak siapa ya yang melakukan aksi pembunuhan. Tapi ini di zaman Musa, kalau ada di zaman sekarang enggak seperti itu. Ya kalau ada kasus pembunuhan kemudian enggak diketahui siapa pelakunya, ya aparat menyembelih sapi supaya dapat petunjuk. Lah ini syariat Nabi Musa yang tidak ada dalam syariat kita. Masing-masing nabi punya syariat, ya masing-masing nabi punya syariat yang tidak sama. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, yaitu Bani Israel, untuk menyembelih sapi. Baqarah, sapi betina. Kata mereka, yang dimaksud sapi betina adalah Aisyah. Sembelih oleh kalian. Ya Allah, apakah di zaman Musa Aisyah sudah lahir, sehingga disuruh disembelih? Hah? Terus andai kata sudah lahir pun, mana mungkin disuruh menyembelih, wong ini ingin mengungkap kasus pembunuhan kok malah bunuh. Akal mana yang akan bisa menerima? Jadi seperti itulah mereka orang-orang Syiah, ya, karena bencinya kepada Abu Bakar, bencinya kepada Umar, bencinya kepada anak mereka yaitu Hafsah dan Aisyah, Aisyah dan Hafsah, sampai mereka mengkafirkan, sampai tega-teganya mengatakan maaf farjinya Rasul harus dicuci dulu dengan api neraka karena menghubungi orang yang kafir. Bayangkan orang seperti ini ya kafir. Kenapa? Nabi itu orang yang baik dan Allah pilihkan ya bagi nabinya orang yang baik. Bahkan istri-istri Nabi adalah ibu kaum mukminin. Jadi ibu kita itu Aisyah, ibu kita Hafsah dan istri-istri Nabi. Allah SWT berfirman, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Baik. Sebagian contoh telah kita sebutkan celaan sekelompok manusia atau sebagian mereka seperti yang sudah kita sebutkan bahwa orang-orang Syiah. Syiah ini apa sih arti Syiah? Syiah itu punya arti yang banyak. Di antaranya adalah pendukung atau pembela. Ya. Pendukung atau apa? Pembela. Kalau dikatakan Syiah berarti yang dimaksud adalah orang-orang yang mengatakan membela Ali. Membela dari sisi apa? Membela dari sisi kata mereka, Alilah orang yang berhak mendapatkan khilafah tetapi dirampas oleh Abu Bakar dan Umar. Jawaban terhadap syubhat ini adalah, andai kata Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat, kalau nanti saya mati, kamulah ya Ali sebagai apa? Sebagai khalifah. Lalu kenapa andai kata itu wasiat dipegang oleh Ali, kenapa Ali tidak ngomong? Ini dari Nabi. Andai kata seperti itu. Andai kata Nabi Ali ngomong tapi dirampas. Ali itu seorang jawara tak terkalahkan. Dan tokoh karismatiknya apa? Ahlul Bait. Tentu umat akan memberikan dukungan penuh kepada Ali. Andai kata betul, Ali yang mendapat apa? Wasiat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan Ali sendiri. Ya, Ali sendiri itu mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak berwasiat apapun tentang ini kepada saya. Dan bahkan Ali mengatakan, barang siapa yang melebihkan saya di atas Abu Bakar dan Umar, akan saya cambuk dia. Bahkan Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya itu Ummu Kulsum dengan sahabat Umar. Menikahkan putrinya, apa mungkin menikahkan putrinya dengan orang yang kafir? Menurut orang Syiah kan Abu Bakar, Umar kafir kan? Ummu Kulsum ini dilamar oleh Umar. Dinikah oleh Umar. Waktu itu gak paham kalau ini Umar ya suaminya. Maaf, diangkat roknya ke atas, ditepis oleh Ummu Kulsum. Kalau bukan kamu ambil mukminin, sudah saya colok mata kamu. Gak taunya ini Umar suami kamu, ya suami kamu. Ya, ala kulli hal, yang dimaksud di sini bahwa Ali bin Abi Thalib sendiri, ya. Ali bin Abi Thalib sendiri menikahkan putrinya dengan Umar. Apa mungkin Ali yang mereka bela kemudian menikahkan anaknya perempuan loh? Enggak terbayang perempuan. Ya, yang salihah itu perhiasan termahal yang dimiliki oleh seorang, kok diserahkan oleh orang kafir? Di mana Ali akalnya kalau seperti itu? Sebelum kita bertanya di mana imannya. Tapi yang ada adalah orang-orang Syiah membuat kedustaan. Ya. Abu Bakar dan Umar telah dijamin masuk dalam surga. Nabi yang mengatakan bahwa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, ila akhir hadis. Abu Bakar di jannah, di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Apakah mungkin orang kafir masuk ke dalam surga? Sampai nangis darah enggak akan mungkin orang kafir masuk ke dalam surga. Sampai onta masuk ke lubang jarum pun, ya. Dan itu tidak mungkin. Kok mereka kafirkan Abu Bakar, kafirkan Umar? Ada seorang namanya Yasir Al-Habib. Ini seorang Syi'i yang terbakar hatinya, ya, dengan kebencian terhadap para sahabat. Lebih tepat bukan Yasir, tapi Asir Al-Habib, yang lebih tepat Al-Baghid. Karena Yasir itu artinya mudah, Habib yang apa? Ya, tercinta. Mungkin lebih tepat Asir, orang yang sulit, Al-Baghid yang tercela. Dia mengatakan yang maknanya, problemnya bahwa umat itu masih saja memuji Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka orang yang terkutuk. Iblis saja belajar dari Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, iblis saja belajar dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian merangkai kisah yang dusta. Ketika iblis masuk neraka, ternyata ada dua orang dimasukkan neraka lebih berat azabnya daripada iblis. Kemudian iblis bertanya, siapa ini? Saya sudah menggoda manusia sekian banyak, kok ada orang lebih berat siksaannya dari saya? Kemudian dikatakan itu Abu Bakar dan Umar. Ya subhanallah, kedustaan yang sangat nyata, ya, kebohongan yang tersingkap, ya. Nah, kalau mereka diminta mana riwayatnya, mana perawinya, ya, mereka akan terbisu, ya, mereka tidak akan bisa menyebutkan, ya, karena memang agama mereka itu dusta. Agama mereka apa? Dusta, ya. Dan Rafidhah, terutama orang Syiah Rafidhah, dusta itu sebagai agama. Dusta sebagai agama. Anda kalau tanya orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, orang yang terbaik di tengah-tengah kalian itu setelah Musa itu siapa? Kata orang Yahudi, ya sahabat-sahabat Musa. Kalau kamu tanya orang-orang Nasrani, orang yang terbaik di tengah-tengah umat kalian setelah Nabi Isa itu siapa? Ya sahabat-sahabat Isa. Namun kalau kamu tanya orang Syiah Rafidhah, siapakah terjeleknya umat ini? Kata mereka, para sahabat Muhammad. Oh, berarti orang Yahudi dan Nasara lebih unggul daripada orang apa? Syiah Rafidhah. Bahkan mereka mengatakan, mereka membantah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Dibantahnya firman Allah ini. Ya Allah, kalau yang dibantah ucapan kita lah, maklum. Firman Allah dibantah. Sehingga jangan heran kalau mereka akan bantah ucapan kalian. Sabda Nabi saja ditolak, bagaimana ucapan kita enggak ditolak? Mereka menolak firman Allah ini dengan syair mereka. Ahum khaira ummatin ukhrijat linnas, hayhata bal hum asqaha. Ini syair sering sekali disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Apakah mereka sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia? Lah, tidak, sangat jauh. Mereka adalah sejelek-jelek umat. Seperti itu orang-orang, ya Rafidhah. Ada orang Rafidhah mengatakan bahwa sahabat itu sejelek-jelek umat. Kenapa? Kata mereka, karena merampas kekuatan ahli. Itu terus, ya, ujung-ujungnya apa? Kekuasaan, padahal ahli sendiri gak merasa diwasiati, ahli sendiri gak merasa didolimi. Tapi kok mereka, ya, ujung-ujung datang seolah-olah, ya, seperti pahlawan kesiangan ingin membela keluarga ahli. Ahli gak butuh yang seperti itu. Bahkan ahli mengatakan, orang yang melebihkan saya di atas Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia. Ya haddal muftari. Seperti orang yang membuat kedustaan 80 kali cambukan. Bahkan ketika Umar meninggal, ketika sahabat Ibnu Abbas mendatangi jenazahnya, terkejut dia, tiba-tiba ada orang megang pundaknya. Siapa? Ternyata Ali bin Abi Thalib. Ali pun mengatakan, ya, tidak ada orang seafdol Umar. Tidak ada orang semulia dari Umar. Dan saya menganggap bahwa Umar pasti akan dikuburkan di sisi dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar, yaitu Ar-Rasul dan Abu Bakar. Seperti itu pujian Ali. Seperti itu pula kecintaan, ya, Ali terhadap Khulafaur Rasyidin dan sahabat lainnya. Dan mereka pun cinta pada Ali, cinta pada sahabat Nabi. Tidak ada kebencian antara mereka. Lalu muncul orang-orang yang mereka membuat kisah-kisah yang dusta, ya, ingin menjatuhkan kewibawaan para sahabat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara celaan yang diarahkan kepada sahabat adalah celaan terhadap sahabat Abu Hurairah. Kata mereka, Abu Hurairah ini datang ke Madinah hanya sekedar ngemis, ingin cari makan. Jawabannya, Abu Hurairah itu barakallahu fikum berangkat dari keluarga orang terpandang. Ya, sebagian paman-pamannya itu tokoh. Apa mungkin berangkat dari keluarga terpandang kok mau-maunya meninggalkan kampung halaman, tinggal di Madinah ngemis-ngemis minta ya dari para sahabat. Andai kata kamu seperti itu, apa kamu mau? Kan enggak. Ya. Kemudian celaan mereka terhadap sahabat Abu Hurairah. Kata mereka, Abu Hurairah itu kan bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun. Kenapa hadisnya paling banyak? Abu Bakar, Umar, Utsman, mana hadisnya dibanding sahabat Abu Hurairah? Jawaban untuk ini gampang dan mudah. Abu Hurairah seolah-olah jauh-jauh hari dia akan menangkap akan ada orang yang punya syak atau prasangka yang jelek terhadap dia. Kenapa dia itu paling banyak hadisnya? Jawabannya Abu Hurairah yang menjawab. Yaitu ada 2 faktor. Faktor yang pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiatnya atau nasihatnya, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang membentangkan selendangnya, kemudian setelah selesai Nabi berceramah, yang menyampaikannya kemudian melipatnya dan mendekapkan di dadanya, maka dia tidak akan lupa selama-lamanya. Ternyata Abu Hurairah melakukannya. Sehingga apa yang didengari Nabi enggak pernah dia lupa. Enggak kayak kita. Mungkin 100 hadis pernah kita dengar, satu pun enggak bisa kita hadirkan. Ya. Jadi yang pertama mendapat barokah doa dari Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin sibuk dengan berdagang. Sahabat-sahabat Nabi dari Ansor sibuk dengan bertani. Sementara Abu Hurairah, seorang ashabus sufah yang tinggalnya di emperan masjid, orang yang miskin, yang duduk di majlisnya Nabi ketika para sahabat tidak duduk. Orang yang fokus dalam belajar, meskipun sebentar, lebih banyak daripada orang yang gak fokus. Coba mungkin ada dari kita, ngajinya itu sudah sampai 20 tahun. Mungkin. Atau 10 tahun lah. Tapi ada orang baru ngaji 3 tahun kok lebih dalam dari saya ini sudah 10 tahun saya ngaji. Tapi jiping, ngaji kuping, ya, seminggu sekali. Dengan fulan 3 tahun, tapi fokus. Lebih banyak dia. Lah Abu Hurairah itu fokus. Tinggal di masjidnya Nabi, mendengar ceramah dari Nabi, wasiat dari Nabi ketika sahabat lainnya sibuk dengan aktivitas duniawiyah. Apa hal ini tidak menjadikan Abu Hurairah itu orang yang apa? Banyak hadisnya. Kemudian, kalau ada yang bertanya, ah itu ashabus sufah, ngapain kok tinggal di masjid, di emperan masjid, gak ada kerjaan? Jawabannya, ashabus sufah itu sekitar 70 orang. Pimpinannya adalah Abu Hurairah. Jangan kamu anggap mereka gak ada kerjaan, para pengangguran. Lah, mereka orang yang mondok di masjidnya Nabi. Mereka orang yang mewakafkan waktunya, rela meninggalkan kampung halamannya untuk menjaga hadis-hadis Nabi dan menghafalnya. Kalau kalian bilang pengangguran loh, mereka duduk di majlis Nabi mendengar hadis, menghafal hadis, dari si mana pengangguran? Yang kedua, mereka adalah pengawal-pengawal setia Rasulullah alaihi salatu wasalam. Anda tahu, Madinah waktu itu sekitarnya masih banyak orang-orang kafir. Dan mereka ingin berusaha bagaimana mencelakakan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ashabus sufah adalah garda terdepan pasukan terdepan yang siap untuk menghalau orang-orang yang akan menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka adalah pasukan terdepan yang kalau ada orang-orang jahat ingin masuk ke masjid Nabi, ingin membunuh Nabi misalnya, Ashabus Suffah adalah orang yang terdepan dalam memberikan pembelaan. Sahabat yang lainnya sedang sibuk berdagang, sahabat lainnya sedang sibuk bertani, tapi Ashabus Suffah adalah para pengawal setia Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya masih banyak sekali yang berkaitan dengan ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya yang lebih berhak menjawab.